Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udhu bika min akhwali ahli nar. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqtada min lisani yafqahu qawli amma ba'ad. Masyurul muslimin, para pendengar, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di sore hari ini kita masih bisa melakukan kegiatan seperti biasanya, kegiatan baik itu yang bersifat agama ataupun kegiatan yang sifatnya itu duniawi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya dalam menjalankan ibadah, dan juga memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk melanjutkan aktivitas harian kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama, para duat, orang-orang saleh, dan siapa saja yang meniti jalan dan sunnah beliau hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita jadwalkan di sore hari ini adalah kita berbincang tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Untuk sore hari ini adalah kisah Qarun. Kisah Qarun ini adalah kisah yang sangat unik sekali. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata Qarun di dalam Al-Quran. Allah sebutkan 4 kali. Yang pertama adalah yang mau kita kisahkan di sini ada dalam surat Al-Qasas ayat 76 sampai 83. Di sini Allah sebutkan nama Qarun 2 kali. Kemudian yang ketiga Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut. Al-Ankabut ini ayat 39 dan ayat 40. Wa Qaruna Fir'auna wa Haman. Ini Allah sebutkan yang ketiga. Kemudian yang keempat Allah sebutkan dalam surat Ghafir ayat 23 dan 24. Yaitu inna fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzab. Yahila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzab. Ini surat Ghafir ayat 23-24. Allah sebutkan nama Qarun dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Seperti biasanya kita bahas, kita menggunakan kitabnya Syekh Mahmud Al-Misri, ya, meskipun isinya itu adalah kisah Israiliyat. Sebenarnya kita sudah cukup mengambil pelajaran dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam surat Al-Qasas tadi di antara ayat 76 sampai 83. Tapi kita ingin tahu di antara kisah Israiliyat yang paling terkenal itu ya berkaitan dengan Qarun, kisahnya Qarun dan Nabi Musa alaihi salam, itu adalah yang disebutkan oleh Dr. Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitab Ma'aqasus Sabiqina fil Quran. Kemudian juga ini dituliskan juga oleh Syekh Mahmud Al-Misri di dalam kitabnya di dalam Qasusul Quran lil Atfal. Bagaimana kisah Qarun versi Israiliyat? Nanti akan kita ambilkan insya Allah kalau ada waktu pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari Al-Quran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kana hunaka rajulun min bani Israil ismuhu Qarun. Ada seseorang dahulu itu yang bernama Qarun. Kana hunaka qarabah tarbituhu bi nabiyillahi Musa alaihi salam fahuwa ibnu ammihi. Ada hubungan kerabat ya, antara dia dengan Nabi Musa alaihi salam karena dia adalah putra dari pamannya. Berarti ini saudara sepupu ya. Wa kana fi bidayah amruhu aliman 'abidan fi sum'atihi. Mulanya Qaurun ini adalah seorang yang ahli ilmu dan ahli ibadah yang selalu beribadah di tempat ibadat, tempat peribadatan. Wa dhalla 'ala tilkal halah zamanan ila an aghwahu syaitan. Berlangsung seperti itu, jadi seorang yang alim, ahli ibadah, sampai datang setan untuk menyesatkannya. Bitarkil ibadah, meninggalkan ibadah, wal iqbal 'ala dunya wa zinatiha. Kemudian mengejar dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya. Asbaha Qarun muqbilan 'ala dunya. Qarun menjadi orang yang sangat mengejar dunia. Fakafura maluhu wa zadat kunuzuhu, hartanya bertambah, kemudian perbendaharaannya juga bertambah. Fansaghala biha, disibukkan dengan harta itu. Wa bil muhafadha 'alaiha, ya, hartanya banyak tentunya juga menjaganya juga susah. Maka disibukkan dengan harta, dengan menjaga harta itu. Wa akhadha yufakkir kulla yawmin kaifa yunammi, kaifa yunmi tharwatahu. Ya, setiap hari berpikir bagaimana cara mengembangkan hartanya. Hatta asbaha indahu tharwah, sampai kekayaannya itu la takhtur ala qalbi bashar, sampai tidak terbetik dalam hati manusia. Gimana caranya itu? Hatta anna mafatihal khazain, sampai-sampai disebutkan dalam kisah ini mafatih. Mafatih ini jamak dari miftah, kunci. Tapi dalam Quran mafatih, mafatih itu jamak dari miftah atau maftah, yang artinya adalah almari atau tempat. Nih, makanya nanti kaumnya Qarun itu tidak kuat membawa mafatih. Kalau mafatih itu berarti enggak kuat membawa kunci-kuncinya. Ini kalau mafatih berarti tidak kuat membawa ya hartanya itu yang ada dalam almari atau dalam kota. Ini atau suatu tempat. Anna mafatiha, ini kunci-kunci al-khazain allati kana yamlikuha, kekayaan yang dia miliki itu, kuncinya itu, la yastati'ur rijal al-aqwiya, orang-orang kaya, orang-orang yang kuat saja tidak mampu untuk membawanya. Fa kaifa fil kunus allati fi tilkal khazain, lantas bagaimana dengan harta yang ada dalam ya, perbendaharaannya itu kalau kuncinya tidak kuat. Berarti ini dalam kisah ini disebutkan, yang di Quran kan disebutkan mafatih. Nah, berarti di sini pakai kata mafatih yang artinya kunci. Wa dzakaru, mereka menyebutkan annahu lamma kathara malu, lamma kathara malu Qarun. Nih, ketika harta Qarun ini bertambah banyak. Wa aujaballahu zakah ala bani Israil, kemudian zakat itu diwajibkan kepada Bani Israel. Ja'a Qarun ila Musa alaihi salam, Qarun mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Wattafaqa ma'ahu ayyadfa'a lahu az-zakah, bersepakat dengan Nabi Musa untuk membayarkan zakat. An kulli alfi dinarin dinaran, setiap 1000 dinar itu dizakati 1 dinar. Wa an kulli alfi dirhamin dirhaman, dan setiap 1000 dirham itu 1 dirham. Wa an kulli alfi syatin syatun, dan setiap 1 syatan, setiap 1000 kambing itu 1 kambing. Wa hakadha, dan begitu seterusnya dari hartanya. Wa lamma raja'a Qarun ila baitihi, setelah Qarun pulang ke rumahnya. Wa hasaba az-zakah al-wajibah, dan menghitung semua harta zakat yang diwajibkan kepadanya. Wajadaha qad balaghat mablaqan 'aziman, ternyata kok jumlahnya sangat besar sekali meskipun hanya 1 per 1000. Falam tasmah lahu nafsuhu bi ikhraji hadhihi zakah, ya, nafsunya tidak mengizinkan kepadanya untuk mengeluarkan zakat itu. Famakara bi Musa alaihi salam, maka dia berbuat makar kepada Nabi Musa alaihi salam. Fattafaqa Qarun ma'a jama'atin minal munafiqin, selalunya ini orang-orang munafik ini yang bersama musuh Nabi. Qarun buat bersepakat dengan sekelompok orang, konspirasi, bikin konspirasi dengan sekelompok orang dari orang-orang munafik. Ala ayyata amaru ala nabiyyina Musa alaihi salam, untuk membuat makar konspirasi kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Fa amarahum Qarun bi ayyatu bimra'atin sayyi'atin, Qarun memerintahkan supaya ya, kelompoknya tadi itu mendatangkan seorang wanita yang jahat, yang buruk, yang berzina di antara Bani Israel. Litaftari ala Musa alaihi salam, supaya dia menuduh dengan tuduhan yang palsu kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa tazza'amu annahu fa'ala biha al-fahishah, dan dia menuduh, nanti bisa menuduh, mengaku bahwa dia telah berbuat, bahwa Musa telah berbuat zina dengan dengannya dengan wanita tadi. Faja'u biha, mereka mendatangkan wanita itu, ya, wa arada 'alaiha qarun alf dinar, dikasih tawaran 1000 dinar. Oh, berarti ini harta Qarun banyak sekali. Ini karena untuk membayar ini orang bayaran saja ini 1000 dinar. Berarti zakatnya Qarun itu lebih dari 1000 dinar tentunya. Karena secara logika gitu, dia lebih baik membayar yang sedikit daripada memberikan zakat yang banyak. Kalau suruhannya aja dibayar 1000 dinar, apalagi zakatnya yang wajib berapa? Zahabi, dari emas. Ala antukhrij antakhruja amaman nas, ya, disuruh untuk keluar di hadapan manusia. Wa tazzamu anna Musa alaihi salam qad fa'ala biha al-fahishah, dia nanti mengaku di hadapan manusia bahwa Musa telah berbuat zina dengan dirinya. Falamma kana al-ghad, di keesokan besoknya, jama'an Qarun Bani Israel. Qarun ini menghimpun, mengumpulkan Bani Israel. Thumma ata Musa, mendatangi Musa. Wa qala lahu, dan berkata kepadanya, ya, yang mendatangi Musa dan berkata kepadanya, inna Bani Israel qad istama'u lak, Bani Israel telah terkumpul, berkumpul untuk menunggumu. Yantadhiruna khurujak, mereka menunggu kedatanganmu, kamu keluar dari rumah. Fakhruj ilaihim, keluarlah. Lita'idhuhum wa tudzakkiruhum, supaya kamu memberikan mau'idhah, nasihat, dan mengingatkan mereka. Fakharaja ilaihim Musa alaihi salam, Nabi Musa keluar menghadap mereka. Fakhatabahum qailan, Nabi berkhutbah dengan mengucapkan, ya Bani Israel, wahai sekalian Bani Israel, man saraka qata'na yadahu, siapa yang mencuri kami potong tangannya. Wa man iftara jaladnahu 80 jaldah, siapa yang berdusta yang membuat tuduhan palsu maka kami jilid dengan 80 kali jilid atau dicambuk dengan 80 kali cambukan. Wa man zana wa laysa lahu imra'ah jaladnahu 100 jaldah, siapa yang berzina dan tidak memiliki wanita istri, artinya berbuat dengan wanita yang bukan istrinya, maka kami jilid, kami cambuk dengan 100 kali cambukan. Wa in kana lahu zaujah rajamnahu hatta yamut. Jadi kalau enggak punya istri, zina enggak punya istri, maka dijilid 100 kali cambukan. Kalau punya istri, maka dirajam sampai mati. Ini kisah ini ada di kisah Israiliyat yang menjadi syariat Islam di kita juga seperti itu. Faqala lahu Qarun, Qarun berkata kepadanya, wa in kunta anta, meskipun yang berbuat itu engkau. Qala wa in kuntu ana, meskipun yang melakukan itu adalah aku. Ini kata Nabi Musa. Qala Qarun, Qarun berkata, inna Bani Israel yaz'amuna annaka fa'altal fahisha ma'a fulan, Bani Israel itu mereka menuduhmu berbuat zina dengan si fulanah, dengan seorang wanita berzina. Nabi Musa berkata, ana, aku. Qala na'am, iya. Qala Musa, ud'uha, panggillah wanita itu. Fa in qalat bihadza fa huwa kama qalat, kalau dia berani mengatakan itu maka dia benar seperti apa yang dia katakan. Falamma ja'at waqaftu amama an-nasi qala laha Musa alaihi salam, wanita itu datang dan berdiri di hadapan manusia. Nabi Musa langsung bertanya kepada wanita itu, as'aluki billadhi unzilat tawrah, alladhi anzalat tawrah wa falaqa al-bahr wa khalaqa al-kawn, hal ana fa'altu biki al-fahishah, aku bertanya kepadamu demi zat yang telah menurunkan kitab Taurat dan telah membelah lautan dan telah menciptakan alam semesta ini, apakah benar kamu telah berbuat zina denganku? Ini pertanyaan Nabi Musa kepada wanita itu dengan tegas. Falamma nadharatil mar'ah ila nabiyillahi Musa alaihi salam istahyat min haibati manzarihi wa qarihi, wanita itu melihat Nabi Musa alaihi salam, ketika melihat Nabi Musa alaihi salam dia tersipu malu, ya, kenapa? Karena wibawa yang ada dalam Nabi Musa alaihi salam. Wa qalat, bahkan dia mengatakan, la wallahi ma fa'altu syai'an min dzalik, tidak, demi Allah kami tidak berbuat sedikit pun, tidak berbuat itu sedikit pun. Walakin Qarun ja'ala li alfa dinar, akan tetapi Qarun menawari aku 1000 dinar, memberikan harta kepadaku 1000 dinar emas, ala an aqula linasi innaka fa'altal fahisyah ma'i, supaya aku berkata di hadapan manusia bahwa engkau berbuat zina denganku. Falamma qalat hadzal kalam, setelah dia mengatakan perkataan ini, fudiha qarun, ya sudah terbongkarlah Qarun ini. Apa makarnya, konspirasinya? Wada'a ra'su fil ard, dia langsung taruh kepalanya di atas tanah. Ya, taruh kepalanya di atas tanah, wasakata an-nas jami'an, manusia semuanya diam. Wa khajalu min anfusihim an yuqal mithla hadzal kalam al-badhi, mereka takut, khawatir diri mereka mengatakan perkataan yang jelek, yang buruk seperti itu. Di haqqi nabiyyin karimin anbiya'illahi ta'ala, yang dia tuduhkan kepada seorang nabi yang mulia dari nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Fakharra Musa sajidan lillahi yabki, Nabi Musa langsung sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala menangis. Wa yakulu ya Rab, dia berkata, ya Rab inna aduwaka hadha qad adhani, wahai Rabku, sungguhnya musuhmu ini telah menyakitiku, wa sabbani, dan mencelaku, wa arada fadhihati, ingin menjatuhkanku. Allahumma in kunta in kuntu rasulaka faghdab li wa sallitni alaihi, ya Allah, seandainya aku ini memang adalah rasulmu, utusanmu, maka murkalah untukku dan kuasakan di atasku, kuasakan aku atas dirinya. Fa hawwala ilaihi, nabi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepadanya, irfa raksa, angkatlah kepalamu, wa muril ardu bima syi'ta, perintahkan kepada bumi ini sekehendakmu, tuti'ka, maka bumi ini akan taat kepadamu. Faqala Musa ya bani Israel, Nabi Musa berkata, wahai bani Israel, sesungguhnya Allah telah mengutusku kepada Qarun sebagaimana mengutusku kepada Fir'aun. Faman kana ma'ahu, siapa yang ingin bersama Qarun, falyalbas makanah, wa man kana ma'i falyaltazil anhu, siapa yang pengin sama Qarun silakan tetap di tempat itu, dan siapa yang pengin bersamaku maka tinggalkan Qarun. Fa'tazalu Qarun, maka orang-orang meninggalkan Qarun, walam yabqa ma'hu illa rajulani, dan tidak ada yang tetap bersama Qarun itu melainkan hanya dua orang saja yang menemani Qarun. Tsumma qala Musa, Nabi Musa berkata, ya ard khudhihim, wahai bumi, makanlah mereka, ambillah mereka, atau telanlah mereka. Fa'akhadhum ila ki'abihim, mereka dimakan sampai mata kaki mereka. Thumma akhadhathum ila junubihim, kemudian setelah sampai mata kaki, sampai perut mereka. Thumma akhadhathum ila anakim, sampai ke leher mereka. Wa Qarun wa sahibahu yatadarra'una ila Musa alaihi salam, mereka ini tunduk kepada Nabi Musa alaihi salam, wa yunashidunahu billahi wa birraham, itu ya, sampai ya berharap kepada Nabi Musa alaihi salam ini dengan menyebutkan apa namanya, nama Allah subhanahu wa ta'ala, bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan rahim, karena ada hubungan kerabat ini, sebenarnya istilahnya itu ya kan masih ada hubungan kerabat juga gitu. Wa innallaha yakhsifu biqarun wa sahibaihi kulla yawmin qamah, dan setiap harinya Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Qarun dan dua temannya tadi, setiap harinya itu qamah, satu qamah. Qamah itu adalah ukuran, ukuran untuk dipakai untuk kedalaman laut biasanya nggih. Qamah. Jadi sekitar 6 tangan ya, atau 6 kaki. Ya, pokoknya setiap hari sekitar 6 atau 6 tangan atau kaki itu turun ke bawah sedikit-sedikit. Wa innahu yujaljalu bihim fiha la yablughuna qaraha ila yaumil qiyamah, dan dia itu jal-jal digoncang atau kemerincing di dalamnya itu ya, karena turun terus. La yablughuna qaraha ila yaumil qiyamah, dan dia tidak sampai kepada dasarnya itu sampai hari kiamat. Nih. Kak Umar, walaqad dzakara Allahu 'azza wa jalla qissata Qarun fi kitabihi faqala jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah ini dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bacakan suratnya, nanti kita ambil pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا فلا يلقاها إلا الصابرون وخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Kisah ini Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat ke-76 sampai ke-83. Banyak pelajaran bisa kita ambil dari ayat yang kita baca. Tapi ini beliau sebutkan juga dalam kitab ini, tapi kita lebih tertarik dengan penjelasan Dr. Shalah Al-Khalidi dalam kitabnya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ini menarik sekali. Yang pertama adalah tentang kisah Israiliyat tadi kan sudah kita sebutkan nih. Jadi kita kalau mengambil pelajaran dari kisah ini, lebih baiknya ambil pelajaran dari kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an, meskipun juga tidak menutup kemungkinan dalam kisah-kisah Israiliyat itu juga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah tentang kekayaan Qarun. Kekayaan Qarun. Al-kunuz ini. Wa atainahu minal kunuz. Tuhi hadhihi al-ayah bi anna amwal Qarun kunuzahu kanat kathira. Dalam ayat ini disebutkan bahwa harta Qarun di sini sangat banyak sekali, di mana sekelompok orang itu tidak kuat untuk membawa, entah membawa kuncinya atau membawa harta itu tersendiri. Wa kunuzu itu jamu kanzin. Kunuzu jamak dari kanzun. Al-amwal al-madkhurah al-madfunah tahta al-ard. Ini artinya al-kunuz itu adalah harta yang tersimpan, yang terpendam di dalam tanah. Ini secara makna bahasa. Ini secara makna bahasa. Lakinnahu warada fil Qur'an bima'na ja'lul mal ba'dhihi 'ala ba'd. Akan tapi dalam Al-Qur'an makna al-kunuz di sini adalah menghimpun dari satu harta dengan harta yang lain, atau kumpulan harta. Wa hifdhuhu wa asluhu. Ya. Ini tadi harta Qarun. Sekarang jadi intinya adalah hartanya Qarun sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Kemudian mafatih dan miftah. Sudah kita sebutkan tadi depan bahwa yang dibawa oleh kaum yang kuat itu apakah miftah, apakah maftahnya. Atau miftahun, miftah atau maftah. Kita sebutkan tadi mafatih. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ma inna mafatihahu. Pendek. Mafatihahu. Mafatihahu ini jamak dari miftah. Miftah. Wahuwa al-alah alat yuftahu biya. Alat untuk membukanya. Seperti itu juga disebut dengan kunci, atau bisa jadi bermakna maftah, itu berarti makan atau tempat, jamak dari bukan jamak dari miftah. Jadi kalau disebutkan miftah itu berarti kunci, tapi kalau kunci miftahun itu jamaknya mafatih, harusnya wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu, itu panjang, tapi ternyata di sini pendek, maka bisa bermakna dua, apakah itu kuncinya atau harta itu sendiri. Latanu'u bil usbati ulil kuwah, itu kan tidak mampu dibawa oleh orang-orang kuat yang ada pada zaman itu. Kemudian latanu'u yang dimaksud dengan latanu'u ini kan ada kebanyakan kemungkinan arti, apakah latanu'u itu dibawa atau dijaga. Ada kemungkinan yang pertama adalah inna haula al-ashabah ya'jizuna an hamlil mafatih allati lil kunuz. Kemungkinan yang pertama dimaknai dengan sekelompok orang yang kuat itu tidak mampu membawa kunci-kuncinya saja. Tapi ini makna ini marjuh. Yang kedua adalah sekelompok orang itu tidak mampu untuk membawa al-khazain, ya hartanya itu, kekayaan itu, bukan kuncinya. Nah, ini makul. Mungkin dan makul bisa dicerna dengan akal. Coba kalau kuncinya aja enggak mampu dibawa oleh sekian banyak orang, itu kan ya kunci itu kan yang nggak besar, nggak banyak kan ya. Kalau sekian banyak orang, kalau kunci kan bisa insya Allah. Tapi kalau yang dibawa itu adalah hartanya, itu makul, bisa diterima dengan akal. Ini kemungkinan yang kedua. Tapi dua kemungkinan tadi itu kan materi, sifatnya materi, bawa kuncinya atau bawa hartanya. Yang ketiga yang dimaksud adalah al murad bil hamli huna al hifdhu wal adu war riayah. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah membawanya di sini adalah menjaga, menghitung dan memeliharanya. Nah, ini juga mungkin juga. Sangat mungkin juga. Qala Ar-Razi, Imam Ar-Razi mengatakan al-murad min al-mafatih, yang dimaksud dengan al-mafatih itu adalah al-ilmu wal ihathah, ilmu dan mencakup itu mengawasi, pengawasan ya. Atau menjaganya. Menjaganya dan melihatnya, lalu menjaganya. Jadi dimaknai untuk menjaga itu susah, karena saking banyaknya. Nah, gitu. Ada dua kemungkinan makna tadi. Allah alam bisawab, mana yang lebih tepat? Tapi beliau mengatakan ma'an al-aula huwa al-qaulul atsani. Meskipun yang lebih utama adalah makna yang kedua, yaitu apa? Orang-orang yang kuat itu tidak mampu membawa perbendaharaan hartanya, ya, bukan kuncinya, tapi membawa hartanya itu ya, entah diwadahi apa, entah kotak atau apa, atau peti atau yang lain. Tapi yang jelas orang-orang yang kuat itu, sekelompok orang yang kuat tidak mampu, tidak kuat untuk membawa hartanya. Kornel itu masuk akal sekali. Kemudian dalam disebutkan Bani Israel itu terbagi dua sikapnya terhadap Korun. Satu itu orang-orang yang beriman, yang teguh. Yang kedua adalah kelompok yang imannya lemah. Sebagainya disebutkan dalam Al-Quran. Orang imannya lemah mengatakan, ya laitalana mislama utiya Korun, seandainya kita diberi harta seperti Qarun, innahu ladhu hadzin adzim, dia memiliki, sungguh memiliki suatu kekayaan yang sangat besar. Nah, ini orang yang hatinya lemah. Kalau melihat orang yang kaya, kemudian orang itu ya tidak taat kepada Allah, dia tertipu dengan dunianya, itu langsung dia itu dalam hati, dalam benaknya itu terfikirkan, duh seandainya aku diberi seperti orang itu, padahal dia enggak tahu orang itu baik atau tidak, kecuali memang orang itu baik, kaya dan baik, maka kita boleh iri dengan orang itu. Iri itu artinya adalah tidak boleh kita mengharapkan hilang, yang ada di tangan orang itu hilang, tidak boleh. Tapi kita ingin seperti orang itu, dan tetap nikmat itu ada pada diri orang yang kita iri tadi, itu boleh. Itu disebut dengan ghibtah, dalam Islam itu ghibtah, iri tapi tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari seseorang, itu disebut dengan ghibtah, itu iri yang boleh. Jadi Bani Israel sikapnya terhadap Qarun itu ada dua, yang kuat imannya dan lemah imannya. Yang kuat imannya ya mentela saja, la tafrah, jangan kau bangga. Innallaha la yuhibbul farihin, Allah tidak suka orang yang membanggakan diri. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, jadi Allah yang kasih di muka bumi ini ya untuk mengejar akhirat, dan jangan lupa nasibmu di dunia. wa ahsin kama ahsana Allah ilaik, berbuat ihsan seperti Allah berbuat ihsan kepadamu. Wa la tabghil fasada fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ini ya. Kemudian kata la tafrah, jangan bangga, itu ada dua. Allah tidak menyukai bangga. Yang bangga itu ada dua. Bangga itu ada bangga yang diperbolehkan dan bangga yang tidak diperbolehkan. Bangga yang diperbolehkan salah satunya adalah Allah sebutkan dalam surat Yunus 58, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ucapkan, katakan, dengan karunia Allah yang diberikan, yaitu dengan rahmatnya, dan dengan rahmatnya di sini adalah ya Al-Qur'an dengan Islam itu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, hendaknya dengan itu dia bangga. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya, kumpulkan apa? Semua kenikmatan di dunia, semua jabatan di dunia, semua kebanggaan di dunia. Orang yang sedang sekolah itu semua ijazah yang dia dapatkan, jadi keimanan Islam, Al-Qur'an yang Allah berikan itu harusnya lebih membuat kita bangga dari itu semuanya. Maka jangan sampai meninggalkan itu demi mengejar yang lain. Maka itu bangga yang boleh. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadl. Ini farah, bangga, senang yang diperbolehkan. Ini adalah orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu hidup di sisi Allah dan diberi rezeki oleh Allah. Dan ini kebanggaan yang diperbolehkan. Tapi ada kebanggaan, kesenangan yang tidak diperbolehkan, yaitu yang menghantarkan kepada sifat sombong, menghantarkan kepada sikap semena-mena. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Di surat Ghafir ayat 75, itu akibat dari kuntum tafrahuna fil ardi, bangganya kalian di muka bumi. Ini akibat yang tidak baik. Ya, fa farhul kurfa atau fa farhu al kufari bighairi haqq wa huwa yaqudu lil marhi wal tatri wat takabburi wal khayala. Bangganya orang-orang kafir itu bi ghairi haqqin, tanpa benar, tanpa kebenaran, bukan di atas jalan kebenaran, itu akan menghantarkan seorang atau dia menghantarkannya kepada sifat sombong, takabur. Ini bangga yang tidak boleh. Kebanggaan fira qarun, ini kebanggaan yang tidak boleh. Sampai-sampai dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Kemudian sekarang beliau sampaikan kaidah dalam menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama adalah wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Semua apa saja yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini berupa kenikmatan, maka itu kita gunakan untuk mengejar akhirat. Entah itu harta atau yang lain, itu untuk mengejar akhirat. Ini wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Jadi tujuan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kita tujukan untuk semuanya untuk mendapatkan akhirat. Ini yang pertama, kaidah dalam menggunakan nikmat Allah. Yang kedua adalah wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa dengan kedudukanmu di muka bumi, dengan nasibmu di muka bumi. Jangan lupa dengan nasibmu di dunia. Artinya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya ini kita boleh menggunakan nikmat itu. Kenikmatan itu boleh kita menggunakan mobil yang nyaman, kendaraan yang nyaman, makanan yang enak, rumah yang nyaman, itu boleh. Dan maka di sini menjadi isyarat bagi kita, mungkin orang-orang yang terlalu berlebihan dalam apa, seolah-olah dia mengatakan dirinya ni zuhud, dia tidak mau makan apa-apa yang enak, tidak mau menaiki kendaraan yang enak, tidak mau rumah yang enak, tidak mau menikah. Ini juga salah, juga salah, tidak benar. Maka bagi mereka ayat ini ya baik sekali untuk difahami. Walatan sanasi bahkan minat dunia, dan jangan lupa nasibmu di dunia. Ini kaidah yang pertama adalah gunakan nikmat untuk menggapai akhirat. Yang kedua adalah jangan lupa nasib kita di dunia. Artinya kita juga jangan lupa dengan hak kita di dunia. Tapi tidak berlebihan dalam menggunakan harta itu. Yang ketiga kaidahnya adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah ihsan atas ihsan yang Allah diberikan, Allah berikan kepadamu sebagaimana Allah berbuat ihsan kepadamu. Jadi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini bentuk ihsannya Allah kepada kita, dan kita menggunakan nikmat Allah ini untuk berbuat ihsan kepada orang-orang lain dengan sedekah, memberi dan yang lain. Menyenangkan orang lain. Al-qaidah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat adalah la tabghi al-fasada fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi dengan nikmat itu. Karena banyak orang yang berikan kenikmatan, kekayaan itu membuat kerusakan, terutama kerusakan dalam moral, kerusakan dalam agama. Ini Karena dikasih harta banyak, bikin acara-acara yang berbau maksiat itu ya, memobilisasi manusia untuk berbuat maksiat. Wala tabghil fasada fil ard, jangan buat kerusakan di muka atau kerusakan-kerusakan yang lain. Yang kelima, kaidah yang kelima adalah innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau Allah sudah tidak menyukai, maka sudah bisa dipastikan itu kekayaannya akan hilang. Sudah bisa dipastikan kalau Allah murka, Allah tidak suka, itu kekayaannya akan hilang atau kenikmatannya itu akan hilang dalam menikmati hal itu, dan dia akan merasakan sempit meskipun mendapat nikmatnya yang nikmat yang banyak. Kita lihat ini perkataan Qarun, utituhu ala ilmin indi. Apa yang dimaksud dengan utituhu ala ilmin indi? Yang pertama yang dimaksud di sini adalah innallaha innama a'tani hadzal mal li'ilmihi bi'anni astahiqqu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku harta yang banyak ini adalah kenapa? Karena Allah tahu aku ini berhak. Allah tahu aku ini berhak mendapatkan harta, gitu ya. Ya, dia merasa berhak ya karena mungkin dengan ilmunya, dengan kedudukannya, dengan jabatannya itu. Ya, atau dengan koleganya, dengan teman-temannya. Jadi berhak, memang aku berhak mendapatkan ini. Tidak seperti kamu yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, tidak memiliki posisi yang penting. Ini yang pertama. Yang kedua, innahu kana yu'ani ilma al-kimia. Yang dimaksud adalah ilmu kimia. Ilmu kimia itu pada zaman dulu tidak seperti ilmu sekarang. Ilmu kimia pada zaman dahulu itu adalah ilmu seperti bisa merubah sesuatu menjadi misalnya merubah benda menjadi harta, jadi emas. Itu ilmu kimia pada zaman dahulu. Nih. Ya, bisa jadi yang bermakna itu, tapi ini pendapat yang lemah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir. Wa hadza al-qaul dha'ifun, pendapat ini lemah. Yang dimaksud yang ketiga adalah inna qarun kana ya'rifu ismallahil a'zham. Qarun ini mengetahui ismullah al-a'zham. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan doa itu maka dia diberi, dia meminta harta kepada Allah dengan doa. Kunci doa itu ismullah al-a'zham tadi. Allah berikan kekayaan kepadanya. Nah, terlepas dari ketiga hal itu tadi, tapi muaranya adalah satu, bahwa Qarun itu merasa bahwa dia berhak untuk mendapatkan nikmat itu. Ini berhak untuk mendapatkan nikmat itu. Jadi, maka salah satu, bukan berarti tanda Allah itu sayang, itu adalah Allah memberikan nikmat kepadanya. Tidak mesti seperti itu, karena bisa jadi Allah memberikan nikmat itu tujuannya adalah untuk membuat orang itu semakin terlena. Oleh karena itu, mari kita melihat bahwa kasih sayang Allah itu terletak dalam ketaatan kepadanya. Semakin orang itu taat kepada Allah, berarti orang itu diberi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan orang yang semakin banyak hartanya berarti itu pertanda lebih disayang Allah. Tidak mesti seperti itu. Bisa jadi keberkahan, ya, orang hartanya semakin banyak, semakin berkah dan semakin disayang Allah, kalau kenikmatan itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga kisah ini bermanfaat. Karena sudah adzan, selamat berbuka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.